بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala. Disilenkan saja ya. Kitabul Fadail, kitab al-fadail, kitab keutamaan-keutamaan, bab yang ke-30, masih tentang keutamaan-keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi bab isbat khatamin nubuwah wa sifatuhu wa mahalluhu min jasadihi sallallahu alaihi wasallam. Bab menetapkan adanya stempel kenabian. Ya, stempel kenabian, kemudian bentuknya dan tempat di mana letaknya di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang sebelumnya, di hadis yang terakhir, kita telah mendapatkan penjelasan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala an, bahwa dia melihat al-khatam, tanda kenabian, di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti telur burung merpati yang warnanya seperti warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada lanjutan dari uraian tentang stempel kenabian. Sebelumnya tentang khatmun nubuwah atau khatamun nubuwah, ini adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dia adalah stempel, ya, dia adalah stempel tanda yang berada di badan Nabi, dan dia bukan seperti yang diyakini sebagian orang bahwa maksud dari khatamun nubuwah adalah penutup, beliau adalah penutup para Nabi dan beliau memiliki tanda kenabian. Ya, jadi dua hal yang berbeda, dan kedua-duanya adalah sifat Nabi SAW. Yang pertama, dia penutup para Nabi. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, seperti yang akan kita pelajari tentang nama-nama Nabi SAW. Yang kedua, beliau memiliki tanda kenabian, yaitu stempel. Dan tidak bisa disatukan. Bahwa yang dimaksud dengan stempel kenabian adalah penutup para Nabi. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan penutup para Nabi adalah stempel kenabian. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian orang yang menyatakan bahwa setelah Nabi ada Nabi, ya, setelah Nabi Muhammad SAW ada Rasul, dan beliau bukan penutup para Rasul, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah utusan Allah dan pemilik stempel kenabian. Ini penafsiran yang keliru, karena dia dua hal yang berbeda. Yang satu sifatnya menutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan yang satu adalah stempel kenabian yang merupakan tanda kenabiannya yang diletakkan oleh Allah di jasadnya. Dan dia tidak mungkin disatukan. Ya, seperti yang mereka lakukan, bahwa mereka meyakini akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Apalagi pengaku-pengaku nabi yang mengaku dirinya nabi dan diakui dia sebagai nabi dari nabi-nabi palsu, ya, terutama di akhir-akhir zaman ini, mereka menafsirkan bahwa khatamun nabiyyin di dalam ayat yang tadi kita bacakan, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Mereka mengatakan itu bukan maksudnya penutup, tetapi stempel kenabian. Dan ini keliru. Ya. Baik, dia dua hal yang berbeda. Yang satu penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahnya, tidak ada lagi rasul setelahnya. Sementara khatmun nubuwah adalah stempel kenabian yang Allah berikan kepadanya yang ada di badannya. Dan ini yang kita bahas sekarang ini, tentang stempel kenabian. Kita baca hadis yang pertama. Ya, sebelumnya saya bacakan bunyi bab, terjemahan bunyi bab. Bab adanya tanda kenabian, ciri-cirinya, dan letaknya di salah satu bahagian atau di salah satu bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, nomor 6032. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Syu'bah, an Simakin, qala sami'tu Jabir ibn Samurah, رضي الله عنه قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام كأنه بيضة حمام. Ini sama dengan ujung hadis yang terakhir di bab yang tadi, bab yang sebelum ini. Kata Jabir bin Samurah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala an, saya melihat stempel, khatam, stempel, fi ghahri, ini menjelaskan letaknya, tempatnya, di punggung Rasulullah SAW, kemudian, ka'annahu baydatu hamam, ini ciri-ciri dan bentuk stempel tadi, ya, seperti atau seakan-akan seperti telur burung merpati, ukurannya. Ya, ukurannya seperti telur burung merpati, dan ini dilihat oleh Jabir bin Samurah, dan bukan hanya beliau yang melihat. Ya, sahabat-sahabat yang lain juga melihat. Salmanul Farisi, ya. Dan sebelum dia berjumpa dengan Nabi, dia sudah diberitahukan bahwa Nabi di punggungnya ada stempel kenabian. Yang memberitahukannya adalah Rahib Nasara, pendeta Nasrani. Ya, karena kita mengetahui bahwa Salmanul Farisi mencari hidayah, mencari petunjuk. Ya, awalnya dia beragama Majusi, penyembah api. Beliau dari Persia. Kemudian dia masuk ke agama Yahudi. Kemudian setelah itu berpindah ke agama Nasrani. Dan dari pendeta-pendeta Nasrani dia mendapatkan berita akan muncul Nabi, karena memang dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Dalam Taurat, dalam Injil, ya, di disebutkan oleh Allah sebagian potongannya di dalam Al-Quran. Ya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dalam surah As-Saff. Ya. Ini sebagian yang ada di dalam kitab Injil yang diambil atau dinukil oleh Allah di dalam Al-Qur'an, perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jadi mereka mengetahui akan munculnya Nabi, dan mereka juga mengetahui ciri-cirinya. Bahkan Ahlul Kitab di zaman Nabi, Ahlul Kitab yaitu umat-umat yang telah mendapatkan, yang diturunkan kitab kepada Nabi-Nabi mereka, yaitu terutama Yahudi, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi benaran, lebih atau seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, karena ciri-ciri tentang Nabi itu sudah begitu sempurna diceritakan oleh Allah dalam kitab mereka. Allah berfirman di awal juz yang kedua, setelah halaman, setelah saya qulus sufaha minan nas, ya, Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali beliau sebagai seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking detailnya Allah bercerita tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, di mana dia lahir, ya, di tempat yang banyak buah kurmanya, kemudian tadi adanya stempel kenabian. Makanya Salman Al-Farisi ketika pertama kali berjumpa dengan orang yang mengaku nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dia langsung meminta untuk dilihat punggungnya, untuk bisa melihat punggungnya dan melihat apa yang diberitakan oleh ulama Nasrani yang dia belajar darinya. Ya, jadi bukan Jabir bin Samurah saja yang melihat stempel kenabian, para sahabat melihat, yang lain juga melihat. Jadi di sini Jabir bercerita bahwa letaknya di punggung dan kemarin di bahu, ya. Dan nanti akan kita ketahui di bahu sebelah kiri, ya, di punggung, kemudian bentuknya, ukurannya sebesar telur burung merpati. Ya. Hadis kedua, 6033, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, وَحَدَّثَنَا بِإِبْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد. Ya, dari Simak, dan disinilah pertemuan sanad yang baru ini dengan sanad yang sebelumnya, yaitu pada perawi yang bernama Simak, Simak ibnu Harb. Ya, Simak ibnu Harb, dan dia seorang perawi yang siqah, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Dari Simak sampai kepada Jabir sama. Ya. Dari Simak ke Jabir sama, karena Simak adalah murid dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Bunyi hadisnya pun sama. Mithlahu. Mithlahu maksudnya seperti hadis sebelumnya. Bahwa Jabir bin Samurah melihat stempel di punggung Nabi yang ukurannya sebesar telur burung merpati. Ya. Hadis berikutnya 6034. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abbad qala haddatsana Hatim وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي. السائب بن يزيد صحابة النبي. السائب بن يزيد صحابة النبي. Berarti ini bukan hadis Jabir bin Samurah lagi, tetapi hadis السائب بن يزيد. Beliau bercerita, يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجئ إن ابن أختي وجئ فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة مثل زر الحجلة. Tadi Jabir bin Samurah dan tadi kita cerita tambahkan siapa? Jabir bin Samurah. Kita tambahkan satu lagi tadi siapa? Salman, Salman al-Farisi. Salman al-Farisi. Sekarang siapa? As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib ibn Yazid. Dia bercerita apa kronologi kenapa sampai dia melihat stempel kenabian di punggung Nabi. Ya. Apa kronologinya? Bibinya membawanya kepada Nabi untuk berobat. Ya. Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibi al-khalah adalah saudara atau saudari ibu. Ya. Khalah saudara perempuan ibu, ibu kita. Kalau saudara perempuan ayah, ammah, ammatun. Ya. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan tentang kedudukan khalah ini. Bahwa khalah itu adalah umpama ibu. Ya. Bahwa khalah itu umpama ibu. Kedudukannya sama dengan ibu kita. Ya. Jadi khalah saudara perempuan ibu. Kata Sa'ib bin Yazid, bibiku membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sesampainya kepada Nabi dia berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti. Sesungguhnya anak saudaraku ini, anak saudariku ini. Ya. Anna sesungguhnya ibna anak ukhti saudariku. Waji'un. Waji'un artinya sakit. Ya. Waji'un artinya sakit. Ya. Berarti ya bibinya membawa kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa kemenakannya tadi sakit untuk diobati. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Famasaha ra'si. Maka Nabi SAW mengusap kepalaku. Ya. Mengusap kepalaku. Berarti umurnya Sa'ib bin Yazid umur usia di mana dia ingat apa yang terjadi padanya. Mumayyiz. Mumayyiz. Ya, ketika setelah lama dia masih ingat kejadian-kejadian di waktu itu. Berarti dia umurnya umur mumayyiz walaupun belum baligh. Ya, umur di mana dia ingat apa yang terjadi padanya. Ya, umur 6 tahun, 7 tahun. Ya. 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah dia bisa bercerita dahulu saya pernah begini-begini. Masih ingat dia 1 tahun, 2 tahun atau 1 tahun yang lalu umur 7 tahun, 8 tahun dia masih bisa bercerita tentang kejadian yang terjadi padanya. Bisa jadi Sa'ib umurnya segitu. Ya. Dia bercerita bibinya membawanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, adik, kemenakan saya ini sakit. Lalu dia mengatakan, famasaha ra'si. Nabi SAW mengusap kepalaku, wada'a li bil barakah. Dan beliau mendoakan keberkahan untukku. Ya. Kemudian, summa tawadda'a. Kemudian Nabi SAW berwudu, fasharibtu min wadu'ihi. Maka saya meminum air wudunya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di antara keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita pelajari bahwa jasadnya berkah. Ya, jasadnya berkah. Pernah kita baca bahwa para pelayan-pelayan atau budak-budak, setiap selesai salat subuh Nabi SAW, mereka sudah berantrian membawa bejana yang isinya air. Dan Nabi SAW tinggal masukkan tangannya ke dalam bejana tersebut untuk mengambil berkah dari jasad Nabi SAW. Maka air wudhu Nabi tersebut diminum oleh As-Sa'ib bin Yazid untuk proses pengobatan. Ya, untuk proses pengobatan. Fasyaribtu min wudhuihi. Itulah pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, mengusap kepalanya, kemudian berdoa. Ini mantranya. Ya, mendoakan keberkahan, semoga diberi kesembuhan. Ya, kemudian ramuannya apa? Bekas air wudhu Nabi SAW. Dan seperti yang diceritakan oleh Urwah ibn al-Mas'ud dan Suhail ibn Amr di perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah. Dia mengatakan, dia adalah utusan dari pihak Quraisy. Saya adalah orang yang selalu diutus untuk menjumpai pembesar-pembesar, menjumpai raja-raja. Ya. Berhadapan dengan Kisra Persia, Kaisar di Romawi dan seterusnya. Dan saya tidak pernah melihat bagaimana seorang penguasa, pemimpin dihormati, dimuliakan, disanjung seperti Nabi Muhammad disanjung oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian dia bercerita, apabila dia berbicara maka suasana hening sehening-heningnya. Para pengikutnya mendengar dengan khidmat tanpa ada gerakan. Apabila dia meludah, maka ludahnya akan jatuh di telapak tangan salah satu dari mereka dan mereka mengusapkan ke jasad mereka, ke wajah mereka, karena keberkahannya. Ya. Maka di sini, ya, bekas air wudhu Nabi SAW diminum oleh As-Sa'ib bin Yazid, kemudian summa kumtu khalfa dhahrihi. Maka saya berdiri di belakang punggung Nabi, kata Sa'ib. Ketika dia berada di belakang punggung Nabi, fanadhartu ila khatamihi. Maka saya melihat stempelnya, maksudnya stempel kenabian, baina katifaihi. Di antara dua pundaknya, berarti di tengah-tengah. Ya, baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Ya. Mithla zirril hajalah. Ini ukuran yang disebutkan oleh Sa'ib bin Yazid, ya, seperti kancing hiasan tenda. Ya, tak tahu saya ukurannya berapa. Kalau tadi Jabir bin Samurah sebesar telur merpati. Sementara di sini misli zir kancing al-hajalah, ya. Mungkin bisa kita lihat rinciannya. Ya, halaman 892, kalimat ziril hajalah, kancing hiasan tenda, begitulah bacaan yang benar dan populer. Kata al-hajalah adalah bentuk jamak dari kata el-hijal, artinya tenda yang mempunyai kancing hiasan yang besar beserta tempat kancingnya. Saya tidak tahu ya, mungkin bisa dilihat di internet, tapi saya rasa tidak terlalu jauh ya ukurannya dengan telur merpati yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah. Ya, tidak terlalu jauh. Sementara Sa'ib bin Yazid masih usianya masih kecil dan Jabir bin Samurah mungkin ketika melihat agak lebih dewasa sehingga dia menjelaskannya dengan ukuran yang ma'ruf, ya, diketahui oleh orang banyak. Tetapi saya rasa perbedaannya tidak terlalu ya ketara antara kancing hiasan tenda, ya, maksudnya tenda apa, ya, yang penting ukurannya tidak terlalu, atau bisa jadi seperti ukuran telur merpati yang tadi disifatkan oleh Jabir bin Samurah. Intinya As-Sa'ib bin Yazid melihat sendiri stempel kenabian di punggung Nabi di antara dua bahunya, ya, di antara dua pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6035, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Kamilin, qala haddathana Hammadun, yakni ibn Zaid, qala ha'un wa haddathani Suwaid ibn Sa'id, qala haddathana Ali ibn Mushirin, kilahuma an Asimin al-Ahwal, qala ha'un wa haddathani Hamid ibn Umar al-Bakrawi, wal-Lafzulah, qala haddathana Abdul Wahid yakni ibn Ziyad, qala haddathana Asim an Abdullah ibn Sarjis, qala ra'aytu an-nabiyya, Abdullah ibn Sarjis sahabat Nabi, ya, Abdullah ibn Sarjis, berarti sudah empat ya, Abdullah ibn Sarjis, kalau tadi Sa'ib ibn Yazid, sementara sekarang Abdullah ibn Sarjis, yang seingat saya baru pertama kali kita menemukan beliau ini dalam Sahih Muslim, ya. Abdullah ibn Sarjis. Kita coba pastikan. Bukan yang pertama kali. Sebelumnya dia sudah ada di hadis sekitar seribuan ya, hadis seribuan tentang Kitabul Masajid wa Mawadhi'us Shalah, Abdullah bin Sarjis. Ya. Nanti akan kita pastikan nomor hadisnya. Kalau di sini nomor 712, ya sekitar seribuan lebih. Ya. Abdullah bin Sajjis di sini bercerita, qal radhiyallahu an ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu khubzan wa lahman. Ini yang istimewa. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah, dan saya makan bersamanya. Ya. Apa yang mereka makan? Khubzan wa lahman. Roti dan daging. Ya, khubzan dan daging. Roti, khubzan, walahman, daging. Au qala saridan. Ya, atau perawi ragu-ragu, atau sarid. Sarid ini semacam bubur. Ya. Di sini artikan bubur, ya. Bubur. Dan bubur ini maka salah satu makanan, jenis makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada keraguan apakah dia makan roti dengan bubur pemakannya, semacam sop ya, sup, bukan, atau dengan daging. Ya, ada keraguan pada perawi. Yang penting Abdullah bin Sajjis melihat Nabi dan bahkan makan bersama Nabi SAW. Qala faqultu lahu, kata Abdullah bin Sajjis, saya berkata kepada Nabi, astaghfarta lakan nabiyu, astaghfar laka an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Ya, membingungkan ini hadis. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu khubzan wa lahman aw qala saridan. Qal fa qultu lahu. Bisa jadi yang bertanya ini adalah muridnya Asim al-Ahwal. Ya, Asim al-Ahwal. Fa qultu lahu, astaghfara lak an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi memohonkan untukmu ampunan? Jadi yang bertanya adalah muridnya, murid dari Abdullah bin Sarjis, yaitu Asim al-Ahwal. Ya. Apakah Nabi memintakan untukmu ampunan? Qala na'am. Ya. Qala na'am, kata beliau, iya. walaka, ya, dan juga untukmu, dan juga untukmu, maksudnya untuk muridnya tadi. Summa tala hadhil ayah, kemudian dia membaca ayat ini, bahwa Nabi memohonkan ampunan bukan hanya untuk para sahabatnya, tetapi untuk semua. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ini surat Muhammad 19 ayat 19. Dan mintakanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Jadi pertanyaan dari muridnya ini, Asim kepada Abdullah bin Sajih, dijawab, pertanyaannya, apakah Nabi memintakan ampunan untukmu? Beristighfar kepada Allah untukmu? Kata Abdullah bin Sajih, iya. Dan bahkan untukmu. Dan bukan untuk kamu, untuk semua orang yang beriman. Dalilnya apa? Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, mutaqallabakum wa mathwakum, berbolak-baliknya kalian di muka bumi dan tempat kembalinya kalian. Qal, ini dia lanjutkan ceritanya. Jadi antara cerita makan bersama Nabi tadi terpotong oleh apa? Terpotong oleh pertanyaan yang di luar konteks. Terpotong, dan memang mereka-mereka dahulu, termasuk para sahabat dan juga generasi tabi'in, berharap Nabi memintakan ampunan untuk mereka. Ya. Karena permohonan ampunan dari Nabi pasti diijabah oleh Allah. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para generasi tabi'in ini bertanya kepada para sahabat, apa engkau mendapatkan permohonan ampunan dari Nabi? Ya. Karena memang ini sebuah keistimewaan. Tetapi Abdullah bin Sarjis cerdas. Ya. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan permohonan ampunan secara langsung dari Nabi, tetapi Allah bercerita bahwa Nabi memohonkan ampunan untuk semua. Ya. Bukan hanya untuk saya, untuk kamu juga, dan bahkan untuk semua orang yang beriman. Ini kalau dalam bahasa Arab, pertanyaan ini dengan jawabannya ini dinamakan jumlah mu'taridah. Yaitu kalimat yang di luar konteks, tetapi dimasukkan. Biasanya diletakkan di tanda bacanya apa? Tanda apa? Kutip ya. Ya. Artinya dia tidak masuk konteks pembicaraan, keluar ya. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti biasanya diletakkan di dalam kurung misalnya. Dan ini banyak sekali dalam hadis ya, terjadi seperti ini. Makanya setelah cerita makan-makan tadi terpotong oleh pertanyaan tadi dan jawabannya cerdas, kemudian kembali ke lanjutan cerita yang berkenaan dengan bab kita. Qal, ini perkataan Abdullah, thumma durtu khalfahu. Setelah makan saya berbalik ke belakang Nabi. Ya. Durtu khalfahu fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi. Maka saya ketika berada di belakang punggungnya, saya melihat khatamin nubuwah, stempel kenabian, baina katifai, berada di antara dua pundaknya, inda naghidi katifihil yusra. Ini yang tadi saya maksud, inda naghidi katifihil yusra. Di terjemahannya, ya, di tepatnya di bahagian atas pundak kiri beliau. Kalau ya, kalau di punggung itu kan ada nanti yang menonjol, yang kalau digerakkan dia ada agak yang dekat belikat itulah. Di dekat belikat yang di sini ada di bagian kirinya. Walaupun tetap kalau dalam ungkapan mereka semuanya di antara dua pundak, memang di tengah-tengah. Bukan di pinggir sekali, tapi di tengah, agak ke tulang punggung, tetapi yang di dekat belikatnya, di tulang belikat yang agak menonjol keluar, di situ dijelaskan oleh Abdullah bin Sirjis, inda naghidi katifil yusra, jum'an alaihi, ya, jum'an alaihi, ini lebih detail lagi cerita dari beliau, jum'an alaihi, khila, jum'an عليه خيلان كأمثال التآليل. Ya. Tanda itu dikelilingi oleh tahilalat seukuran kepalan tangan bagaikan kutil yang tumbuh. Jadi di sekitarnya ada tai-tai lalat. Ya. Ini yang mengelilingi stempel tadi, bukan di atas stempel tapi di sekitarnya. Ini tambahan dari sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Jabir bin Samurah, oleh As-Sa'i bin Yazid, dan juga oleh di sini tambahannya oleh Abdullah bin Sirjis. Persis letaknya di pundak sebelah kiri, di tengah-tengah, dan dikelilingi oleh tahi lalat ka'amthalit ta'alil. Ya. Kita coba lihat apa maksud dari ya, halaman 893, perkataan Jum'an, kepalan tangan. Ya. Maksudnya seukuran jari-jari ketika digenggam. Ya, jari-jari ketika digenggam atau dikepal. Perkataan khilan, kata-kata khilan itu artinya tai lalat, adalah bentuk jamak dari kata khalun. Ya. Al-Qadi mengatakan arti dan maksud dari semua riwayat di atas saling berdekatan dan menguatkan satu sama lainnya. Yang intinya bahwa tanda kenabian tersebut terlihat menonjol di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti telur burung merpati. Adapun riwayat lain yang menyebutkan tentang ciri-ciri tanda kenabian itu yang berbunyi jam'ul kaffi wa nasiz, seukuran kepalan tangan dan menonjol di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keterangan dalam hadis ini seolah-olah merupakan perihal yang bertentangan dengan hadis lainnya. Dengan demikian, hadis ini haruslah ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lain yang sangat banyak jumlahnya, yaitu bahwa tanda kenabian tersebut seukuran kepalan tangan, ya, namun lebih kecil darinya, seperti telur burung merpati. Jadi, karena mereka tidak mengukur, hanya mengira-ngira, dan melihatnya pun tidak resmi, ya. Melihatnya kan mencuri-curi. Ya. Berbeda dengan Salman al-Farisi, dia meminta untuk dilihat. Karena dia ingin membuktikan kenabian. Sementara mereka yang melihat sekarang ini, mereka kan sudah yakin Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Cuma mereka ingin melihatnya. Makanya mereka mencuri-curi lihat. Sehingga ketika menyifatkan, ada berbeda-beda lah. Orang melihat beberapa detik, tentu tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Jadi Al-Qadi menggabungkan antara riwayat-riwayat tadi yang mengatakan sekepalan tangan, yang satu mengatakan sekepalan tangan itu mungkin karena menggabungkan tai lalat yang ada di sekitarnya, ya. Sehingga dia mengukur dengan kepalan tangan. Sementara Jabir mengatakan seukuran telur burung merpati. Jadi mungkin, ya, kata Al-Qadi Iyad, dia lebih besar dari telur merpati dan lebih kecil daripada kepalan tangan, ya. Dari kecil dari kepalan tangan ukuran stempel tadi, dan yang mereka sepakati menonjolnya, yang mereka sepakati dia menonjol, ya, menonjol dari kulit biasa nampak jelas. Nah, ini kesimpulan yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nampak oleh kita, ya, tentang stempel kenabian dari bab ini, dari beberapa hadis yang telah kita dapatkan, bahwa yang menceritakan bahwa mereka melihat atau ia melihat stempel kenabian yang ada di badan Nabi adalah Jabir bin Samurah, As-Sa'i bin Yazid, dan Abdullah bin Sarjis di sini, kemudian juga Salmanul Farisi dan sahabat-sahabat yang lain, ya, sahabat-sahabat yang lain, dan mungkin layak juga dikumpulkannya. Ya, dikumpulkan siapa saja para sahabat yang telah melihat stempel kenabian di punggung Nabi SAW. Ini bisa di-browsing di internet. Ya. Ya. Sementara yang ada di Sahih Muslim ini ada 3. Kemudian kita tambahkan juga dalam hadis yang sahih, yaitu Salman al-Farisi rahimahu radhiyallahu ta'ala. Ya. Ada isyarat memang dari Al-Qadhi Iyad. Ya. Dengan demikian hadis ini haruslah ditafsirkan dengan riwayat-riwayat lain. Berarti di sana masih ada riwayat-riwayat para sahabat yang lain yang menjelaskan tentang itu. Dan terakhir ini mungkin perlu juga diketahui ya, pernyataan Al-Qadi'iyat ini dibantah oleh Imam Nawawi bahwa tanda kenabian tersebut merupakan bekas bagian tubuh Nabi SAW yang dibelah oleh dua malaikat. Bagian itu berada di antara kedua pundak beliau. Pendapat Al-Qadi ini merupakan pandangan yang lemah dan sangat keliru, kata Nawawi. Sebab kedua malaikat tersebut ditugaskan untuk membelah dada dan perut, bukan punggung. Ya, bukan punggung. Ini mungkin juga layak untuk kita ketahui. Dan sebagai kesimpulan ya, mungkin pertama yang diceritakan di sini sahabat-sahabat yang melihat, kemudian ukurannya, letaknya di punggung, di antara dua pundak dan persisnya di sebelah kiri, kemudian ukurannya tadi antara ukuran telur burung merpati dengan kepalan tangan, ya, dengan kepalan tangan ukurannya, kemudian juga dia menonjol, kemudian juga tadi ada dikelilingi di sekitarnya oleh tai lalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kesimpulan dari bab yang ke-30. Kita lanjutkan. Ya, bab berikutnya, bab fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mab'athihi wa sinnihi. Bab tentang sifat Nabi dan sifat pengutusannya dan juga umurnya. Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usia beliau ketika diangkat menjadi rasul. Ya, usia beliau ketika diangkat menjadi rasul. Ya. Kita baca hadis yang pertama, nomor 6036. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك صحابة النبي أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda mendengar Anas berkata كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. Ini sudah kita pelajari bahwa Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, merbu'an. Ya. Walaysa bil abyadil amhaq wala bil adam. Ya. Walaysa bil abyadil amhaq wala bil adam. Dan kulitnya tidak terlalu putih, seperti yang kita, dia putihnya putih orang Arab. Ya. Ya, tidak terlalu putih dan juga tidak hitam. Ya, ini tentang warna kulit. Kemudian wala bil ja'dil qatat wala bis sabti, dan rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus. Ya, ini yang pertama tentang ukuran tingginya. Ini kemudian tentang warna kulitnya, semuanya sempurna ya. Tidak berlebih-lebihan. Kemudian tentang sifat rambutnya. Ya. Kemudian kata Anas, ba'athahu Allahu 'ala ra'si 40 sana. Allah mengutusnya ketika dia sudah pada puncak umur 40. Ya. Pada puncak umur 40. Jadi diutus pada usia 40 sempurna. Ya. Ba'athahu Allah 'ala ra'si 40 sana. Kemudian pada usia 40-an sempurna diutus, diangkat sebagai seorang nabi. Kemudian faqama bi Makkah 10 sinin. Dia menetap setelah jadi nabi di Mekah 10 tahun. Ini pernyataan Anas ya. Ya, pernyataan Anas. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Ya. Jadi 10 di Mekah, 10 di Madinah. Dan yang kita ketahui bahwa dia 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan ungkapan Anas ini akan dijelaskan oleh riwayat yang lain bahwa ini maksud mungkin setelah diperintah untuk berdakwah terang-terangan. Karena sebelum-sebelumnya dia berdakwah, Nabi SAW berdakwah selama beberapa tahun secara rahasia. Ya, mungkin dari situ penilaian atau penghitungan Anas bin Malik. Tetapi 10 tahun di Madinah jelas. Ya, beliau selama 10 tahun di Madinah kemudian meninggal dunia. Wa tawaffahu Allah, dan Allah mewafatkannya ala ra'si sittin sanah. Ya. Pada usia puncak 60 tahun. Ini juga berkenaan dengan 13 yang 10 tahun di Mekah tadi. Ya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ini yang kemarin kita baca di Syarah Nawawi, dan ini hadisnya. Bahwa kata Anas, tidaklah ada di kepala Nabi dan di jenggotnya, ya, kecuali 20 helai uban. 20 helai uban. Ini perkiraan lah. Perkiraan Anas, dan perkiraannya bisa jadi tepatnya. Karena dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Yang kesimpulannya bahwa uban Nabi sangat sedikit. Uban Nabi sangat sedikit. Jadi kesimpulan dari yang pertama, Nabi SAW ciri-ciri fisiknya yaitu sempurna, tidak berlebihan, tingginya pun pas, ya, tingginya pas, warna kulitnya juga pas, tepat pada posisi, ya, pada sifat yang sempurna. Kemudian juga rambutnya juga rambut yang sempurna, tidak keriting dan juga tidak lurus. Kemudian barulah beliau bercerita tentang kapan beliau diutus, pada usia 40 tahun. Kemudian berapa lama di Mekah, dalam ungkapan Anas 10 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Yang intinya kalau dikurangi tadi di Mekah 3 tahun, berarti usia yang meninggalnya usianya 60 tahun. Padahal Nabi SAW meninggal pada usia berapa? 63 tahun. Usia 63 tahun. Dan ini penyebabnya tadi, kekurangan dikurangi 3 tahun yang tadi dalam penjelasan Anas bin Malik. Wajar. Wajar saja, karena para sahabat umumnya tidak memiliki keahlian untuk hitung-menghitung. Makanya Nabi SAW, sesungguhnya kita ini umat yang tidak bisa berhitung. Ya. Tidak bisa menghitung. Ya, la na'ud ula nasib. Jadi ketika Nabi mengatakan satu bulan itu hakada. Ya. Satu bulan dalam bulan Hijrah itu Nabi hanya tidak menghitung 30, tapi dia mengatakan dengan ukuran jari, hakada berarti 10, hakada 20, hakada 30, atau hakada. 29. Ini inilah bulan, jumlah hari dalam bulan Hijriah yang dalam hitungan Nabi SAW. Jadi perbedaan dalam masalah menghitung-menghitung hari ini atau tahun ini bisa jadi terjadi dan lumrah, dan nanti akan ada penjelasan yang lebih tepat lagi dari sahabat-sahabat yang lain dalam riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang tentang bab yang ke-31, ciri-ciri fisik Nabi, ya, tentunya. Kemudian juga usianya, dia usia berapa dia diangkat sebagai seorang Nabi, berapa lama di Mekah, berapa lama di Madinah, kapan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.